嘅咧，主صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أما بعد إخواني في الدين رحمة yang untuk memberikan kesempatan pada kita semua bertemu dalam majelis yang mulia, sebuah majelis ilmu yang kita semua berharap semoga Allah Ta'ala memberikan pada kita ilmu nafi'ah, ilmu yang bermanfaat. Hadirin ikhwan fiddin, pada kesempatan pagi hari ini, insyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kita sore kemarin, yaitu masih melanjutkan tentang tafsir kalimatut tauhid la ilaha illallah. Apabila pada kesempatan yang lalu kita telah menyebutkan empat pembahasan, yaitu tentang makanah la ilaha illallah fil hayat, kedudukan, nilai penting kalimat la ilaha illallah dalam kehidupan. Kemudian berikutnya kita menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan la ilaha illallah. Berikutnya kita juga membahas tentang rukun kalimat la ilaha illallah dan yang keempat makna la maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang syurutu la ilaha illallah, syarat-syarat la ilaha illallah. Yang disebutkan oleh para ulama berdasarkan nas, dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah, bahwa la ilaha illallah harus ada padanya 8 hal. Yang kemudian disebut dengan syarat-syarat la ilaha illallah. Sebagaimana salat itu ada rukun dan syarat-syaratnya, ibadah puasa, zakat, haji pun juga ada syarat dan atau rukun dan syarat-syaratnya. Demikian pula kalimatut tauhid la ilaha illallah juga ada rukun dan syarat-syaratnya. Yang apabila syarat-syarat itu tidak terpenuhi, maka tidak akan diterima dan tidak akan bermanfaat kalimat la ilaha illallah. Suatu ketika ditanyakan kepada seorang alim dan tabi'in, yaitu Wahab ibn Munabbih, al-imam Wahab ibn Munabbih, ditanya, alaysa la ilaha illallah miftahul jannah? Bukankah la ilaha illallah itu adalah miftahul jannah, kunci pembuka al-jannah, surga? Maka beliau menjawab, na'am, bala. Betul. La ilaha illallah adalah miftahul jannah, miftah dari salam. Namun kata beliau, ma min miftah illa walahu asnan. Iya. Namun perlu diingat bahwa tidak satu kunci pun kecuali padanya ada asnan, gerigi-gerigi. Iya. Apabila itu ada, kubil, maka akan diterima. Wa illa fala. Antum juga gitu. Setiap orang punya kunci, tapi belum tentu bisa membuka pintu yang ini. Kenapa? Apabila ternyata geriginya tidak sama. Nah, bentuknya mirip kunci. Masukkan, masuk dia. Akan tapi tidak bisa membuka. Kenapa? Karena geriginya. Atau hilang satu geriginya. Maka juga tidak diterima. Harus pas gerigi-geriginya itu. Nah, hadihil asnan, gerigi-gerigi itulah syarat-syarat la ilaha illallah. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, syarat-syarat la ilaha illallah itu ada 7. Yang secara global, yang pertama adalah al-ilmu, al-munafi lil-jahl, ilmu yang menafikan kejahilan, yang meniadakan al-jahl, lawannya adalah al-jahl, al-yaqin, yang kedua al-yaqin, al-munafi lil-syak, keyakinan, harus ada al-yaqin, yang menafikan, meniadakan asyak, keraguan-raguan. Yang ketiga, al-ikhlas. Al-munafi lishirki. Syarat yang ketiga adalah al-ikhlas, yang menafikan kesyirikan. Yang keempat, as-sidqu. Yang keempat, as-sidqu al-munafi lil-kadzib. Yang kelima, al-mahabbatu al-munafi lil-bughdhi. Cinta yang meniadakan benci. Yang keenam, al-inqiyad. Al-inqiyad, ketundukan. Al-munafi litarki, yang meniadakan sikap at-tark, meninggalkan. Yang keenam, atau yang ketujuh, al-qabul, menerima. Al-munafi lirad, yang meniadakan penolakan. Yang kedelapan, al-kufru bima yu'badu min dunillah, mengingkari segala yang diibadai selain Allah Ta'ala. Yang ini dikumpulkan oleh para ulama dalam sebuah bait syair. Ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka ma'a mahabbatin wa inqiyadin wal qabuli laha wa zida thaminuha al kufrani minka bima siwal ilahi minal awthani qad uliha. Ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka ma'a ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka ma'a ma'a mim ain mahabbatin wa inqiyadin mahabbatin wa inqiyadin inqiyad wal qabuli laha والقبول لها وزيد ثامنها وزيد ثامنها الكفران منك بما الكفران منك بما سوى الإله سوى الإله من الأوثان قد أوليها قد أوليها. Ya, apabila kita menghafal dua bait syair ini, maka kita hafal 8 syarat la ilaha illallah tersebut. Ilmun yaqinun, ilmu dan keyakinan. Wa ikhlasun, ikhlas. Wa sidquka ma'a, dan kejujuranmu. Disertai atau bersama mahabbatin, cinta. Wa inqiyadin, ketundukan. Wal qabuli, dan menerima laha, menerima kalimat ini. Ya, 7 disebutkan. Wazida saminha, ditambah yang ke-8. Al-kufrani minka bima, pengingkaranmu, kekufuranmu. Ya, kekufuran darimu. Bima, dengan terhadap siwal ilah, selain al-ilah, yakni selain Allah. Minal awthan qad uliha, yaitu berhala-berhala yang qad uliha, yang telah disembah. Baik, kita sedikit akan membahas tentang adillah, beberapa dalil para ulama. Atau 7 syarat ini disimpulkan oleh para ulama kita dari adillah, dalil-dalil ayat Al-Quran dan As-Sunnah. Syarat yang pertama, adapun susunan mungkin akan ada sedikit terbalik atau urutannya tidak sama dengan yang tadi disebutkan, karena tidak harus berurutan. Taib, asyaratul awal, syarat yang pertama, al-ilmu bima'naha, berilmu tentang makna la ilaha illallah, nafyan wa isbatan, harus tahu apa yang dinafikan dan harus tahu apa yang ditetapkan. Menafikan segala bentuk ibadah dari selain Allah Ta'ala. Dan menetapkan ibadah itu hanya kepada Allah Ta'ala satu-satunya. Harus tahu. Harus berilmu tentangnya. Dalil tentang syarat ini dalilul ilmi, qauluhu ta'ala, dalil syarat ilmu adalah firman Allah Ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah, wastaghfir li dhanbik walil mu'minin. Fa'lam, iya, perintah, fa'lam. Dalam bahasa Arab, i'lam itu disebut fi'il amr, kata kerja perintah. Dari alima ya'lamu. Iya, dalam bahasa Arab, setiap kata kerja itu ada kata kerja madhi, lampau, telah terjadi, sudah lewat dari waktu dibicarakannya, itu madhi. Alima, yakni telah berilmu. Ya'lamu itu mudhari', bentuk kata kerja mudhari', yakni sekarang, pada saat diucapkan. Perbuatan itu terjadi. Berilmu, yakni sedang berilmu. Alima ya'lamu. Nah, fa'i'lam, perintah. Sehingga kata fa'lam di ayat ini dari kata kerja apa? Alima ya'lamu, yang kata bendanya adalah ilman, ilmu. Maka perintah fa'lam, berilmulah. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk berilmu, yang dalam bahasa kita diterjemahkan ketahuilah. Iya. Ya, ini perlu kita tahu bahwasannya ketahuilah yang dimaksud adalah apa? Berilmu. Milikilah ilmu itu. Ilmu tentang apa? Annahu la ilaha illallah. Maka Allah perintahkan untuk kita berilmu tentang apa? La ilaha illallah. Tentang kalimat la ilaha illallah. Baru kemudian diperintahkan wastaghfir li dzambik, minta ampunlah atas dosamu. Yang mana istighfar ini ucapan dan perbuatan. Iya. Beristighfar, seorang yang beristighfar dengan ucapannya, minta ampun dan perbuatannya. Fa'lam annahu la ilaha. perintah untuk berilmu terlebih dahulu. Terkhusus ilmu tentang apa? La ilaha illallah. Perintah tentang la ilaha illallah. Dalil yang lainnya yang menyebutkan, yang menunjukkan bahwa dipersyaratkan ilmu dalam kalimat la ilaha illallah, seorang yang mengatakan kalimat la ilaha illallah, dalil yang lainnya yang menunjukkan hal ini adalah firman Allah Ta'ala di surat Az-Zukhruf, kalau tadi di surat Muhammad. Firman Allah Ta'ala di surat Az-Zukhruf, illa man syahida bil haqq wa hum ya'lamun. Kecuali orang-orang yang syahida, bersaksi, mempersaksikan al-haq, yakni mempersaksikan la ilaha illallah. Wahum ya'lamun. Dalam kondisi mereka ya'lamun. Sama kata ya'lamun dari kata tadi, akar kata yang sama, yaitu alima ya'lamu, yang berarti apa? Berilmu. Illa man syahida bilhaq, kecuali orang-orang yang bersaksi. Bersaksi apa? Mempersaksikan apa? La ilaha illallah. Al-haq, yakni la ilaha illallah. Wahum ya'lamun, dalam kondisi mereka berilmu. Berilmu tentang la ilaha illallah. Maka di ayat ini pun, Allah Ta'ala mempersyaratkan al-ilm, adanya ilmu, sehingga dipersyaratkan kalimat dalam kalimat atau ketika mengucapkan, mempersaksikan kalimat la ilaha illallah, harus ada apa? Ilmu. Ilmu tentang apa? Tahu, berilmu tentang apa yang dinafikan oleh kalimat ini dan apa yang ditetapkan oleh kalimat ini. Kalimat ini menafikan segala bentuk ibadah dari selain Allah Ta'ala dan menetapkan ibadah hanya kepada Allah Ta'ala. Sehingga ketika kita berucap, mengucapkan ini, tahu maknanya. Tahu al-nafyu wal-isbat. Sehingga tidak, jangan sampai seorang mengucapkan la ilaha illallah menetapkan apa yang dinafikan. Menafikan apa yang ditetapkan oleh kalimat ini. Maka jangan sampai. Setiap hari, iya, setiap pagi mengucapkan bahkan ribuan kali kalimat la ilaha illallah. Namun, dia bertawakal kepada selain Allah. Apabila ada hajah, dia memanggil-manggil selain Allah Ta'ala. Padahal itu yang dinafikan oleh kalimat ini. Yaitu sikap tawakal kepada selain Allah. Memanggil-manggil selain Allah, ini dinafikan oleh kalimat ini. Namun dia melanggar konsekuensi kalimat ini. Akibat apa? Tidak berilmu. Tidak tahu apa yang ditetapkan dan apa yang dinafikan oleh kalimat ini. Apa yang ditetapkan dan apa yang ditiadakan oleh kalimat ini. Maka, ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, kita harus berilmu. Wahum ya'lamu. Dalil dari as-sunnah, dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu dalam sebuah hadis sahih diriwayatkan oleh al-Imam Muslim dari sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. Barang siapa yang mati وهو يعلم, dalam kondisi dia berilmu, ya'lam, alima ya'lamu, ya, masih dari akar kata yang sama, alima berilmu, sudah berilmu, ya'lam berilmu, di atas ilmu. Maka di sini Nabi mengatakan man mata, barang siapa yang mati wa huwa ya'lam, dalam kondisi dia berilmu, dalam kondisi di atas ilmu, annahu la ilaha illallah. Bahasanya apa? tentang kalimat la ilaha illallah. Apa balasannya? Syaratnya tadi, mati dalam kondisi dia berilmu, di atas ilmu tentang kalimat la ilaha illallah. Apa balasannya? Dakhala al-jannah. Maka dia pasti masuk surga. Ya, kalimat ini besar balasannya. Namun dikelilingi dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang apabila tidak terpenuhi, maka balasan itu enggak akan tercapai. Ya, kalau antum diberi sesuatu dengan syarat, ya, kamu saya beri rumah. Ya, dengan syarat, atau kalau kamu mau ini dan itu, kamu akan saya beri dua mobil. Ya. Jangan langsung minta mobilnya, tapi harus terpenuhi dulu apa? Syaratnya. Barang siapa yang taklim, hadir taklim, iya. Sepuluh orang pertama masing-masing mendapat mobil Avanza. Kira-kira gimana taklimnya? Iya. Atau yang hadir 10 menit, orang yang hadir 10 menit sebelum taklim dimulai, maka mendapatkan Innova. Gimana kira-kira? Hah? Yang datang taklim dimulai jam 5.30 misalnya. Berarti dia harus hadir kapan? 5.20. Nah syaratnya, kalau dia hadir 5.30, berharap Innova? Tidak. Mana Innovanya? Loh, kamu enggak memenuhi syarat ya, akhi. Enggak terpenuhi syarat. Lah apalagi yang taklim 5.30 datangnya 5.10. Iya. Jangan berharap syarat. Nah. Jangan berharap apa? Adanya balasan. Balasannya harus terpenuhi syarat dulu. Nah, harus terpenuhi syarat dulu. Gimana ya, kawan? Kita perlu ngasih taklim kita hadiah Innova? Manusia itu kadang-kadang atau sering itu lebih apa? Kalau yang sifatnya terlihat itu lebih senang. Nah, kasih uang 20 ribu sekarang sama 100 ribu 2 bulan lagi. Iya. Ini tabiatnya manusia. Kalau dikasih hadiah, barang siapa yang sungguh-sungguh menuntut ilmu atau menempuh jalan, maka Allah mudahkan bagian untuk jannah. Semangat. Besok? Semangat. Besok? Semangat. Iya. Tapi coba kalau sudah, barang siapa yang hadir taklim, nah, Innova, wah, ini lain sudah. Nah, itu tabiat manusia. Nah, oleh karena itu di antara kelebihan, ya, sifat istimewa seorang yang beriman apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Beriman tentang yang ghaib, yang enggak terlihat. Hampir rata-rata yang kita imani sesuatu yang gaib, tidak terlihat. Nah, siapa yang pernah tahu Allah Subhanahu Wa Taala? Siapa yang pernah tahu Yaumul Akhir? Siapa yang pernah tahu Fitnatul Qabr? Tidak pernah ada. Tapi kita beriman, itulah sifat hamba mukmin. Nah, dan semua janji-janji dari Allah dan Rasulnya, iya, itu semua gaib. Itu semua kapan nanti di yaumil akhir. Karena itu banyak dari Nabi SAW mengkaitkan dengan apa? Dengan iman terhadap yang gaib ini. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Gaib. Artinya apa? Memang benar-benar memuliakan tetangga itu bermotivator paling besar adalah apa? Keimanan terhadap ini. Kalau seorang enggak punya iman atau imannya semakin turun maka semakin kurang dia dalam menghormati tetangganya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkaitkannya dengan apa? Iman kepada yang gaib. Bangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Hadirin ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah. Wasyai bisyai yudhkar. Kama qila asyai bisyai yudhkar. Sesuatu itu terkadang diingat dengan sesuatu yang lain. Berbicara tentang menghormati tetangga. Naam, kita ahlu sunnah wal jamaah. Iya. Harus sebagai manusia atau orang yang terdepan di dalam mengamalkan hadis ini. Tetangga. Ya. Jangankan tetangga yang muslim. Bahkan tetangga yang kafir sekalipun ada hak untuk kita hormati. Di sana ada hak-hak kehidupan bertetangga. Apalagi tetangga itu muslim. Ya. Apalagi tetangga itu masih kerabat kita. Apalagi dia ahlu sunnah. Nah, kita yang kita dalam kehidupan ini, dimanapun rumah kita, mesti tidak lepas dari kehidupan bertetangga. Maka kita ahlu sunnah, ya harus orang terdepan di dalam memuliakan ini. Kita harus perhatikan hak-hak tetangga, jangan sampai dia terganggu oleh kita. Karena itu dalam hadis, di lafaz lain, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan mengganggu tetangganya. Nah, gangguan ini ikhwan fiddin macam-macam bentuknya. Mungkin dia terganggu suara kita. Mungkin dia terganggu dari aliran air. Ya. Kamar mandi kita. Maka kita harus perhatikan. Harus muliakan dia. Kita harus hormati dia. Kita menyapa dia. Iya. Nah, jangan kita hidup seperti hidup sendiri. Nah, maka kita harus termasuk ketika kita bertemu. Dan termasuk apabila kita berjumpa di masjid. Nah, dan ikhwan fiddin, kehidupan di masjid, kaum muslimin, ini pun harus, ahlus sunnah harus mengerti. Nah, kondisi masjid. Kaum muslimin. Ya, kita melihat, menyadari bagaimana kondisi yang ada pada kita. Nah, namun bukan berarti kita kemudian tidak memperhatikan. Ya, kaum muslimin, ucapan salam. Bukankah Nabi SAW menganjurkan kepada kita, memberikan semangat dan dorongan kepada kita untuk ifsya'us salam. Nah, ifsya'us salam. Amalkan ini ya, kawan. Nah. لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. Kalian tidak akan beriman sampai kalian tidak akan masuk jannah, tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencinta. Maukah kalian? Ya, apabila apa aku tunjukkan pada sesuatu yang kalau kalian kerjakan maka akan kalian akan saling mencinta, yaitu apa? Afsus salam bainakum, tebarkan salam. Berapa banyak orang yang tadinya, mungkin kita melihat orang itu kok diam aja ya. Nah, kita melihat orang lain merasa orang lain, orang itu enggak simpatik. Nah, kenapa? Karena kita yang tidak bisa berbuat simpatik kepada dia. Berapa banyak kita alami. Nah, orang yang memang jelas-jelas membenci dakwah kita. Namun ketika salam disampaikan, assalamualaikum. Subhanallah, biiznillah ta'ala. Menjadi sebab luluhnya hati. Biiznillah ta'ala menjadi sebab hidayah. Ya mungkin satu kali, dua kali mungkin gak terasa efeknya. Ibarat obat, sekali, dua kali kayak gak ada apa-apa. Tapi terus. Subhanallah, biiznillah ta'ala. Nabi SAW sudah bersabda, awala adullukum ala syai'in idza fa'altum tahababtum, idza fa'altumuhu tahababtum. Maukah kalian aku tunjukkan pada sesuatu perbuatan yang kalau kalian kerjakan akan menumbuhkan saling cinta di antara kalian. Maka kita amalkan ini, termasuk di masjid. Jangan sungkan-sungkan untuk menyampaikan salam hatta kepada jamaah masjid. Nah, tumbuhkan hal ini. Iya, jangan kita merasa masjid, sholat di masjid, kemudian selesai, pulang. Nah, kita perlu ingat. Nah, kita beribadah kepada Allah ketika di masjid. Ya, namun kita perlu ingat di sekitar kita, kaum muslimin. Yang perlu mendapatkan sapaan dari kita. Yang perlu juga ada sikap ramah dari kita. Harus ada saling terbuka. Dan itu bagian pula ada bagian dari dakwah. Bagian dari adanya apa? Dakwah. Dakwah itu gak harus seperti ini saja. Iya, di masjid, antum ceramah di masjid, gak harus. Seorang da'i tidak harus dia berceramah. Dan bahkan termasuk bagian dari dakwah, hanya sekedar senyum antum kepada dia. Bisa dengan sebab senyum dan salam antum sebagai sebab hidayah orang itu. Sebaliknya, na'udzubillah, karena antum gak pernah senyum, menambah sikap permusuhan dia terhadap dakwah. Dan kita perlu ingat bahwa masing-masing kita, ya, itu membawa nama dakwah ini. Oh enggak, kok saya nama atas nama pribadi. Nah, antum iya berjubah, berpeci, iya berjenggot, setiap antum akan dilihat, semua orang akan melihat bahwasanya antum ahlus sunnah. Sehingga apa yang diperbuat oleh antum, ah ini loh ahlus sunnah kayak gitu. Nah, sehingga ikhwan fiddin rahimani wa rahmakumullah, termasuk ketika kita ada di masjid. Ini satu contoh bagaimana kita bermuamalah dengan kaum muslimin yang ada di sekitar kita. Nah, masjid termasuk tetangga kita. Para jamaah masjid yang ada di sini termasuk tetangga kita juga. Bahkan kalaupun bukan tetangga kita, mereka pun juga mendapat hak untuk mendapat sikap yang ramah dari kita. Dan cara kita bersikap itu tidak jarang menjadi sebab apa? Hidayah bagi orang lain. Sebaliknya, sikap kita yang tidak tepat, sikap kita yang menutup diri atau tidak bersenyum pada mereka, tidak menyapa, tidak mengucapkan salam, berjabat tangan dengan mereka, tidak jarang justru menambah adanya atau terciptanya jurang yang semakin jauh, kesenjangan yang makin jauh. Nah, sehingga ingat, ketika kita sholat 5 waktu, perlu kita ingat, iya, sempatkan untuk menyapa, sempatkan untuk mengucapkan salam, berjabat tangan dengan dia. Terlebih di sebuah masjid yang kita sering sholat di situ. Nah, sebuah satu ironi apabila kita sholat di situ sering gak kenal dengan siapapun yang ada di situ. Nah, gimana dakwah ini akan diterima oleh umat? Iya. Nah, dan ketika kita di masjid, kita harus memiliki apa? Bukan kita mentolerir sebuah kemungkaran, tapi kita memiliki sifat yang apa? Mengerti keadaan. Contohnya yang paling mudah, kadang-kadang jamaah masjid itu atau jamaah sholat itu jeda antara azan dengan iqamah, ya, kesempatan untuk sholat sunnah. Nah, kadang-kadang ada di antara kita yang mungkin datangnya awal. Ya begitu, enggak lama, enggak berselang jauh dari azan, kita datang. Itu kita dapat kesempatan yang cukup untuk apa? Sholat sunnah dan sebagainya. Ya, sholat rawat, sholat tahiyatul masjid, atau sholat rawatib, atau yang lain. Nah, tapi kita mungkin agak terlambat. Nah, kita perlu tahu dalam kondisi seperti itu, kita perlu tahu. Nah, supaya apa? Tidak membuat jamaah masjid tidak enak. Kalau kita tahu, misalnya kita faham, karena kita sering sholat di masjid itu, kalau maghrib jam 6 kurang 10 azan, misal contoh. Ya, jam 6 mesti qomat. Kita enggak terlambat, sudah hampir jam 6. Waktu untuk sholat mepet sedikit. Maka jangan kita langsung masuk ke shaf, ya. Kemudian apa? Sholat sunnah di situ. Nah, ini kurang tepat. Kenapa? Karena akhirnya apa? Membuat sholat makin tertunda. Sekali, mungkin tidak apa-apa. Dua kali, yang pakai gamis ini memang telat tok sholatnya. Iya, selalu telat sholat. Orang, iya. Akhirnya ketika ada masalah ini jadi besar. Iya, ini bisa jadi besar. Nah, ini yang kita maksud bahwasanya apa? Kadang-kadang dari hal-hal sepele ini merembet kepada urusan yang serius. Ya, nah, secara aturan syar'i enggak ada masalah. Iya. Enggak ada dosanya orang yang sholat di situ ketika sudah hampir qomat, enggak ada dosanya. Nah, akan tapi apa? Kita juga perlu melihat situasi. Supaya apa? Ketika kondisi ini mungkin saat itu enggak ada masalah, tapi berikutnya, berikutnya, berikutnya. Nah, bisa menjadi masalah. Nah, sikap kita di masjid ataupun sikap kita ketika di lingkungan naik kendaraan, ya. Nah, ada kecepatan, batas kecepatan tertentu beda antara naik kendaraan di jalan besar dengan di jalan kampung. Nah, ya, kecepatannya sesuaikan, jangan seperti di sana ketika melewati seorang yang sudah tua. Nah, ya, jangan sungkan juga ketika ini kita harus salam. Jadi catatan. Orang tua lewat, ya, orang yang sudah sepuh lewat, kita kendaraan cepat. Tadi dia sholat di sana, ya, waktunya qomat akhirnya tertunda. Ini nggak tahu dia madal orang lain, tapi sama-sama berjubah. Kalau naik kendaraan cepat, yang taklim di situ itu memang diajari apa? Nah, ya, padahal nggak ada kaitannya sebenarnya, nggak ada kaitannya sebenarnya. Tapi ya itulah. Sesuatu yang wajar akan dikaitkan. Yang taklim di situ. Karena memang yang taklim di situ semuanya. Nah, yang seperti ini, hal-hal seperti inilah kadang-kadang, ya ikhwah, ada laporan. Nah, terjadi konflik ini. Orang tokoh ini anu gini. Ketika ditelisik, ditelusuri, sebab-musababnya ini, bertumpuknya masalah-masalah yang sepele, yang kecil ini akibat muamalah yang tidak baik atau kurang tepat di masyarakatnya. Termasuk ya ikhwah, yang sangat sensitif itu adalah, yang sangat peka adalah apa? Di masjid. Termasuk salah satunya yang sangat peka di samping di jalan, ya, jalan kampung ini juga di masjid. Nah, memang di sana kadang-kadang ada amaliyah yang tidak sesuai dengan sunnah, ya. Akan tapi bukan berarti kita kemudian tidak memperhatikan kondisi yang ada. Termasuk apabila kita keburu. Ya, contoh lagi, terburu bahasanya nanti habis sholat mau segera pergi. Ya, mau segera pergi. Ya, karena ada kepentingan misalnya. Maka jangan pilih soft. Mungkin kita semangat untuk soft depan, ya, karena ada keutamanya. Tapi mbok yao, kata orang Jawa mbok yao, jangan memilih yang dekat dengan imam. Tapi agak jauh. Soft pertama, tapi agak jauh. Kenapa? Ya, memang kebiasaan di masyarakat kita mayoritasnya apa? Zikir. Ya, ya memang itu menyalahi syar'i, jelas. Menyalahi sunnah. Namun, jangan terlalu frontal begitu. Ada saatnya untuk mengingkari. Ada caranya untuk mengingkari itu. Tapi kalau antum memang ada keperluan, selesai sholat pas di belakang imam antum, selesai sholat antum berdiri. Ya, ini di hati orang, pakai jubah, nggak mau zikir. Yeah. Sangkaan orang nggak mau zikir, nggak ngerti yang tuh ada safar, ada keperluan, masa ngerti, ya? Yang jelas sangkaan orang apa? Pakai jubah, nggak mau zikir. Pakai jubah tadi di jalan, kalau naik motor kenceng, iya. Yeah. Pakai jubah, sholat seenaknya. Berapa banyak sudah catatannya? Nah, tadi kalau kita ada di pinggir, itu enggak terlalu mencolok, ya, enggak terlalu menarik perhatian. Nah, maka ini beberapa contoh. Ya, bagaimana kita bisa apa? Tepat tidak terlalu frontal. Dalam arti apa? Hal-hal yang sensitif seperti ini. Nah, itu kita katakan itu menyelisih syar'i zikir bersama-sama. Ya, itu menyelisih. Tapi ada caranya yang tepat untuk kita mengingkarinya. Nah, saya sebutkan ini karena tidak jarang hal-hal seperti ini dan sudah terjadi di beberapa daerah juga di antara sebab masalahnya karena ini. Dia masya Allah, ini kalau datang masjid tepat waktu, iya tepat waktu dia, masya Allah semangat. Ya tadi sholat mesti di belakang imam. Nah sering terjadi ya, begitu sholat langsung berdiri, but, hilang. Sholat besok nanti duhur, asar gitu lagi, maghrib gitu lagi. Nah ini kan jadi masalah. Nah, ini kan jadi masalah. Sementara umat, nah perlu kita dakwah dan kita sering sholat di situ. Nah sehingga tadi kita ingatkan masalah-masalah cara bermuamalah. Iya, pada orang salam dengan jamaah masjid dan itu sebagai sebab hidayah, insyaallah ta'ala sebagai sebab hidayah. Dan itu andil kita dalam dakwah ini. Kalau kita mungkin tidak mampu ya berceramah, tidak mampu menjelaskan, termasuk cara kita ya, di masjid. Nah, di masjid-masjid umum seperti itu subhanallah merupakan dakwah yang sangat-sangat besar. Nah, sangat-sangat besar. Nah, kembali kita ke permasalahan yang kita bahas, yaitu masalah syarat pertama, yaitu syarat ilmu. Kita masih melanjutkan hadis Utsman bin Affan radhiyallahu an, yaitu hadis man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang mati wa huwa ya'lam, dalam kondisi dia berilmu tentang kalimat la ilaha illallah, maka dakhalal jannah. Syaratnya apa? Berilmu tentang la ilaha illallah. Maka di sini berdasarkan beberapa adillah tadi menunjukkan kepada kita bahwa kalimat ini dipersyaratkan adanya ilmu. Tidak sekedar seseorang mengucapkan namun dia jahil. Namun dia jahil tentang makna la ilaha illallah. Apa makna la ilaha illallah? Tidak ada pencipta kecuali Allah. Ini jahil. Bukan la ilaha illallah, la khaliqa illallah. Nah, memang betul tidak ada pencipta kecuali Allah. Barang siapa meyakini ada pencipta selain Allah Ta'ala, maka dia kafir. Itu betul. Iya. Keyakinan ada pencipta lain selain Allah ini kufur, ini kafir. Namun kalimat la ilaha illallah tidak berbicara tentang itu. Dan perlu diketahui bahwa Abu Jahal, Abu Lahab dan kufar Quraisy keyakinannya ini meyakini tidak ada pencipta kecuali Allah. Nah, kalau seandainya kalimat la ilaha illallah itu maknanya adalah tidak ada pencipta kecuali Allah, maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan qulu la ilaha illallah tuflihu, kalau seandainya makna la ilaha illallah adalah tidak ada pencipta kecuali Allah, maka bagaimana dakwah Nabi kepada Abu Jahal, la ilaha illallah, tidak ada pencipta kecuali Allah, kira-kira gimana? Tidak ada masalah. Tenang-tenang saja Mekah. Oh sama kok. Tapi lihat bagaimana jawaban orang-orang Mekah ketika itu. Dan kita lihat bagaimana Mekah menjadi bergoncang dengan dakwah. La qulu la ilaha illallah tuflihu. Jawaban mereka. Ajalal alihata ilahan wahida. Inna hadha la syai'un ujah. Apakah Muhammad ini mau menjadikan ilah-ilah yang banyak ini semua ditinggalkan menjadi satu ilah saja. Yaitu Allah Ta'ala saja. Ini perkara yang sesuatu yang ajaib. Kenapa? Karena memang la ilaha illallah tidak berbicara tentang la khaliqa illallah, namun la ma'buda bihaqqin illallah. Mengajak seseorang untuk meninggalkan segala yang diibadahi selain Allah, dan mengajak seseorang hanya beribadah kepada Allah satu-satunya. Dan ini dakwah para nabi, ya semuanya. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ. Dan tidaklah kami mengutus sebelum engkau, wahai Muhammad, seorang rasul pun, kecuali pasti kami wahyukan kepadanya bahwa la ilaha illa ana fa'budun, maka beribadalah kalian kepadaku. Baik, tentang ayat fa'lam annahu la ilaha illallah, واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. Ada penjelasan yang cukup bagus dari Al-Allamah Sa'di rahimahullah. Tentang ayat ini. Tentang tafsir ayat ini, fa'lam annahu la ilaha illallah. Al-ilmu, kata beliau, la budda fihi min iqraril qalbi. Ilmu itu, yakni apa? Fa'lam, berilmulah tentang la ilaha illallah. Bahwa la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadai kecuali Allah. Maka kata beliau, al-ilmu, ilmu itu, la budda fihi, harus ada padanya, min iqaril qalbi, pengakuan qalbu. Bima'na ma tuliba minhu ilmuhu, pengakuan qalbu tentang makna sesuatu yang dituntut ilmu padanya. Ya, harus tahu, harus mengakui qalbunya, mengakui makna yang dia dituntut untuk mengilmuinya. Ya. Sehingga ilmu di sini menuntut adanya apa? Harus ada padanya iqrarul qalbi. Wa tamamuhu, dan kesempurnaannya adalah ayya'mal bimuqtadahu. Beramal dan mengamalkan konsekuensinya. Jadi harus mengakui qalbu, menerima dan mengakui makna tersebut. Dan apa? Mengamalkannya. Wa hadzal ilmu allazi amara Allahu bihi wa huwa al-ilmu bi tauhidillah fardhu 'ainin 'ala kulli insan. Ilmu ini yang Allah perintahkan pada ayat fa'lam, yaitu ilmu tentang tauhid, ilmu tentang la ilaha illallah, fardhu 'ainin, hukumnya adalah fardhu 'ain 'ala kulli insan. Fardu ain atas setiap manusia, la yasqut an ahadin kainan mankan. Tidak akan gugur kewajiban itu dari seorang pun, siapapun dia. Wajib fardu ain, ilmu tentang tauhid. Bal kullun muttar ila dzalik, bahkan masing-masing orang harus darurat, ya, dalam kondisi gawat darurat untuk mengetahui ilmu ini, masing-masing orang. Kemudian kata beliau, wattariq ilal ilmi bi annahu la ilaha illallah umur. Dan jalan untuk meraih atau mencapai ilmu tentang la ilaha illallah, berilmu tentang la ilaha illallah, itu ada beberapa perkara. Jalan menuju ke sana ada banyak. Iya. Ahaduha, yang pertama. Cara pertama. Bal a'zamuha, bahkan kata beliau ini merupakan cara atau perkara yang paling besar agar seseorang mencapai ilmu tentang la ilaha illallah. Ini adalah bal a'zamuha, cara yang terbesar. Tadabbur asma'ihi wa sifatih, mentadabburi, merenungkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Wa af'alihi dalla ala kamalihi wa azamatih, dan merenungkan perbuatan-perbuatan Allah yang menunjukkan atas kesempurnaannya dan keagungannya. Wa jalalihi, dan kemuliaannya. Bahasanya Allah Ta'ala, nama-namanya, iya, banyak. Nama-nama Allah itu tidak ada seorang pun yang mengetahui semuanya. Tapi Allah memberitakan beberapa namanya di dalam Al-Quran atau melalui lisan Rasulnya. Yang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Man ahsaha dakhala al-jannah. Luar biasa. Sungguhnya Allah itu memiliki 99 nama. Yang barang siapa, yang ini bukan membatasi hanya 99, namun Allah ada 99 nama Allah yang man ahsaha, barang siapa menghitungnya, yakni menghafal, mengerti dan beramal dengan konsekuensinya, maka dia dakhalal jannah. Maka dia masuk surga. Luar biasa. Maka kita perlu tahu, mempelajari. Karena itu Allah perintahkan, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Sungguhnya Allah itu dalam ayat Al-Quran, sungguhnya Allah Ta'ala itu memiliki nama-nama asma'ul husna. Fad'uhu biha. Maka berdoalah. Maka panggillah Allah, beribadalah kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Yang kata para ulama, perintah ini, perintah untuk beribadah, perintah untuk berdoa kepada Allah dengan nama-nama, dengan asma'ul husna, berarti apa? Kita harus mengerti tentang maknanya. Bagaimana kita akan berdoa, memanggil Allah dengan namanya, sementara kita enggak tahu. Atau tahu namun kita enggak ngerti maknanya. Ya Aziz, apa ya Aziz? Ya Rahman, ya Rahim. Allah memiliki nama yang banyak, yang masing-masing mengandung makna. Masing-masing menunjukkan kepada sifat yang sempurna. Dan ketika kita memanggil dengan sekian nama itu, maka kita tetap memanggil zat yang satu, yaitu Allah Ya Rahman. Dengan panggilan Ya Rahim, siapa yang dimaksud? Allah Ta'ala. Namun, kenapa namanya berbeda? Karena menunjukkan kepada sifat yang berbeda. Qulid Allah awid'ur rahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Katakan wahai Muhammad, panggillah Allah, ya Allah. Atau panggillah ar-rahman, ya rahman. Ayyamma tad'u, dengan nama manapun yang engkau panggil, falahul asma'ul husna, maka nama-nama asma'ul husna itu hanya milik Allah Ta'ala. Yakni sama. Kamu manggil ya Allah, kamu manggil ya Rahman. Maka itu adalah sama maknanya. Apa yang kau panggil, namun menunjukkan kepada sifat-sifat yang berbeda. Nah, ketika kita beribadah, memanggil, berdoa kepada Allah dengan asma'ul husna, kita harus mengerti. Kita jangan sampai ketika kita minta ampun kepada Allah, maka kita panggil ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur. Wahai yang maha memberikan rahmah. Wahai yang maha pengampun. Ighfirli. Ya Razzaq. Rizqni. Kenapa? Karena kita paham maknanya. Jangan sampai kita mengatakan ya Jabbar, ighfirli. Ini enggak tepat. Ya mutakabbir ighfirli. Allah dia mana? Di antara nama Allah adalah mutakabbir. Ya, tapi enggak tepat apabila kita menyebut memanggil dengan nama al-mutakabbir ya jabbar. Ya, yang maha memaksakan. Ya, yang berkuasa untuk memberlakukan hukum-hukumnya dia jabbar. Kemudian kita minta ya ighfirli. Ya, ini enggak tepat. Dan kita perlu mempelajari makna-makna itu supaya kita apa? Mengerti keagungan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang hamba yang tahu bahasanya Allah Ta'ala, nam, itu di antara namanya adalah Al-Alim, Al-Khabir. Bisakah dia merasa ada satu tempat yang di situ Allah enggak tahu? Atau dia merasa bisa tersembunyi, bisa lepas dari pengawasan Al-Alimul Khabir? Seorang hamba yang mengerti Allah As-Sami'ul Basir, kaif berani dia mengucapkan kata-kata yang membuat Allah Ta'ala murka, sementara Allah itu As-Sami' yang maha mendengar. Tidak ada satu suara pun selirih apapun suara itu pasti Allah dengar. Nah, ini contoh. Seorang hamba yang mengenal Allah, mengerti tentang makna-makna Asma'ul Husna, iya, maka dia akan tahu keagungan dan kebesaran Allah Ta'ala. Allah yang Al-Ghaniyul Hamid, maha kaya dan maha terpuji. Al-Wasi' yang maha luas. Kenapa? Yang Ar-Razzaq, maha pemberi rezeki, kenapa kamu tidak berharap rezeki Allah? Kenapa kamu putus asa dari rezeki Allah Subhanahu wa taala? Allah yang maha kaya. Naam. Maka kata beliau, fa innaha tujibu badla al-juhdi fi at-ta'allu lahu. Apabila seorang mengerti dan mengenal Allah Ta'ala dengan nama-nama dan sifat-sifatnya serta perbuatan-perbuatan Allah yang maha sempurna, iya, maka itu akan mengantarkan dia untuk mengerahkan keseriusannya fit ta'alluhi lahu, untuk beribadah kepadanya. Wa ta'abbud lirabbil kamil, beribadah kepada Rabb yang maha sempurna. Alladzi lahu kullu hamdin wa majdin wa jalalin wa jamal. Yang dia hanya miliknya lah segala puji, segala kemuliaan, segala kehormatan, dan segala keindahan. Apabila seorang beribadah kepada Allah dengan ini, dia akan semakin mengenal la ilaha illallah. Ya. Ketika tidaklah setiap musibah yang menimpa dirinya, kecuali apa? Dia ingat akan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala tidak akan menzalimi seorang hamba pun. Allah itu Al-Hakim, memiliki hikmah. Di balik ini semua pasti ada hikmahnya. Allah akan memberikan yang terbaik untuk seorang hamba. Jadi dalam detik-detik musibah itu masih lisannya mengucapkan sebagaimana tadi, kemarin yang kita sebutkan bagaimana Nabiullah Yunus alaihissalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Dia bersihkan Allah dari berbagai celaan. Jangan sampai dia mencela Allah Subhanahu wa taala, menyalahkan Allah Subhanahu wa taala, berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia mengatakan subhanak, maha suci engkau ya Allah. Inni kuntu minal zalimin. Sebaliknya dia menuduh dirinya, mengakui dirinya yang penuh kekurangan ini. Maka ini akan semakin mengenalkan dia kepada la ilaha illallah. Bahasanya dia benar-benar beribadah kepada Ar-Rabb Al-Kamil, yang sempurna dari segala sisi. Ar-Rabb yang maha kuat, Ar-Rabb yang maha kaya. Ketika dia benar-benar mengamalkan at-tawakkal yang sepenuhnya kepada Allah Ta'ala, sehingga dia sadar akan makna ayat wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang sebagai penjamin dia. Allah yang menjamin. Okay. Allah yang maha kaya, Allah yang maha kuat, Allah yang maha perkasa, Allah yang maha memberi rezeki, yang menjamin dia. Kira-kira Ada kekurangan setelah itu? Allah yang Ar-Rahman, Ar-Rahim. Apakah ada kekurangan setelah itu? Apa ada kekhawatiran setelah itu? Kalau kita dijamin seorang pimpinan yang kaya, penguasa sudah, kekayaan ada, seluruh barang tambang ada di bawah telapak kaki dia, bisakah kita dia menjamin dengan sempurna pada kita? Masa jabatan habis, kira-kira masih ingat dengan kita? Atau kalau dia masih terus memiliki kekayaan itu, kalau dia sudah mati, siapa? Tidak akan aman. Oleh karena itu Allah katakan, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kamu kepada Al-Hayyu. Allah Al-Hayyu, salah satu namanya adalah Hayyu Maha Hidup. Ladzi la yamut, yang tidak akan mati. Nah, kita beribadah kepada Allah atas nama-nama dan sifat-sifatnya ini tadi. Maka seorang yang semakin mengenal Allah Ta'ala, maka dia akan semakin beribadah kepada Allah Ta'ala. Benar-benar dia yakin bahwasanya la ilaha illallah. Selain Allah enggak pantas untuk diibadahi. Enggak bisa. Kaif dia akan bertawakal kepada makhluk yang akan mati? Kaif dia akan bertawakal kepada makhluk yang lemah? Kaif dia akan minta tolong kepada makhluk yang tidak mampu? Yang lemah kemampuannya, sedikit kemampuannya. Kaif dia akan berharap kepada makhluk yang miskin, yang fakir? Maka dia beribadah kepada Allah. Tenang dia beribadah kepada Allah. Berdoa, berharap penuh kepada Allah Subhanahu. Bersandar sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak butuh kepada makhluk yang manapun, tidak berharap kepada makhluk siapapun, tidak takut dari apapun. Nah, ini ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-thani al-ilmu bi annahu ta'ala al-munfaridu bil khalqi wat tadbiri fayu'lamu bidzalika annahu al-munfarid bil uluhiyah. Berilmu mengetahui, ya, berilmu bahasanya Allah itu al-munfarid, sendiri, bil khalqi wat tadbir, dalam penciptaan dan pengaturan. Fa ya'lamu bidzalik, maka dengan itu dia akan berilmu pula bahwa annahu al-munfarid bil uluhiyah, sendiri pula dalam hak uluhiyah, hak untuk diibadai. Ya tahu Allah satu-satunya mencipta alam ini. Kenapa kita tidak beribadah kepada dia? Kenapa kita menyembah, beribadah, berdoa, berharap, bersandar kepada yang bukan pencipta? Nah, maka kita menyadari, berilmu bahwa Allah itu al-munfarid bil khalqi wa tadbir, yang mengatur alam ini, semuanya mengatur. Ini dapat nikmat, ini dapat musibah. Ya, ini dapat sehat, ini dapat sakit. Ini Allah yang mengatur semua. Perjalanan siang dan malam, Allah yang mengatur. Siang dan malam terus seperti itu. Enggak pernah berhenti, enggak pernah telat. Ya. Siang selesai, malam belum datang, enggak pernah terjadi. Nah, kalau manusia sering, ya, ini shift selesai, ini yang belum datang. Ya. Allah Ta'ala yang Maha Hidup, ya, mengatur alam ini. Siang dan malam, matahari dan bulan, ya, berjalan demikian, pengaturan yang tepat, pengaturan yang sempurna, terus seperti itu. Siang dan malam sejak sebelum kita lahir, sudah seperti ini siang dan malam. Gak pernah berhenti, gak pernah putus, gak pernah keliru. Ya, enak-enak siang, ya, jam 12, tahu-tahu malam, gak pernah terjadi. Belum saatnya. Nah, sudah waktunya malam, matahari masih di atas sana. Tidak. Itu malam, matahari tenggelam. Allah Ta'ala yang mengatur. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur. Pernah kita berpikir sesuatu yang sederhana ini, kadang kita sederhana enggak terpikir, dianggap biasa, padahal itu sesuatu yang sangat-sangat ajaib. Sangat-sangat menunjukkan kepada kita akan bahwasanya Allah sajalah yang mengatur. Allah sajalah yang menciptakannya. Dan menunjukkan bahasanya, dialah yang pantas dan berhak untuk diibadai. Pernah kita berpikir? Atau hanya menikmati saja sebagai keindahan alam? Atau menganggapnya sebagai peristiwa biasa saja? Padahal diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matahari setiap dia tenggelam, pasti dia bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta izin untuk besok terbit kembali. Nah, maka Maka hadirin ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, ini juga diantara tanda-tanda dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Al-thalith, yang ketiga, al-ilmu bi annahu al-munfarid bin ni'amiz zahirati wal batinah ad-diniyah wad dunyawiyah. Fa inna dzalika yujibu ta'alluqil qalbi bihi wa mahabbatihi wa ta'alluhi lahu wahdahu la syarikalah. Berilmu, kita harus berilmu pula bahwasanya dialah al-munfarid yang satu-satunya bin ni'am, di dalam memberikan berbagai macam nikmat, adh-dhahirah wal batinah, yang tampak maupun yang tersembunyi, yang tidak tampak. Ya, jangan kita ada merasa satu pun nikmat itu yang datang dari selain Allah Ta'ala. Semua nikmat itu zahiran wa batinan, yang tampak maupun yang tampak. Bahkan apa? Yang kita sadari ataupun yang tidak kita sadari itu sebagai nikmat, itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kita bisa makan. Bahkan nikmat kita bisa tidur dengan nyenyak. Ya. Satu nikmat dicabut, luar biasa pengaruhnya. Ya. Di antara nikmat makan itu, salah satunya unsurnya adalah gigi kalau enggak sakit. Ya. Ketika nikmat gigi yang enggak sakit ini dicabut oleh Allah Ta'ala, satu gigi saja sakit. Ya. Kira-kira gimana? Nikmat Masya Allah, berbagai menu makanan itu. Nah, satu aja. Satu yang terkurangi. Nah. Maka ikhwan fiddin rahimani wa rahmah. Udara bersih. Begitu ini dicabut oleh Allah Ta'ala, bingung manusia. Iya, dengan adanya kabut, asap, berapa banyak kegiatan yang terganggu. Nah, kita perlu sadari. Kita perlu berilmu ini, mengerti hal ini. Nah, bahasanya Allah munfarid satu-satunya. Dengan apa? Berbagai macam nikmat. Nah, dari mana itu? Dari Allah Ta'ala, Rabb kita, yang menciptakan kita. Nah, dialah, kepada dia kita beribadah. Kita sujud dan ruku. Nah, kenapa kita beribadah kepada selain Allah yang dia tidak memberikan nikmat apapun kepada kita? Nah, maka nikmat diniyah wa dunyawiyah, nikmat agama maupun nikmat dunia. Maka kata beliau, fa inna dzalika, ilmu tentang hal ini, yujibu ta'alluqil qalbi bi, mengantarkan kita untuk apa? Bergantung hati kita kepadanya, kepada Allah Ta'ala. Wa mahabbatihi, mengantarkan kita untuk mencintainya. Rasakan ya ikhwan, bila kita menyadari bahwa semua nikmat, nikmat rumah, ya, nikmat keluarga, anak dan istri, nikmat kendaraan, nikmat pekerjaan yang mapan, penghasilan, ya, dan berbagai macam nikmat itu. Apabila kita menyadari itu semua dari Allah Ta'ala satu-satunya, maka akan membuahkan apa? Cinta kepada Allah Ta'ala. Kita akan mencintainya. Wa ta'alluh lahu, dan benar-benar membuat kita mau beribadah kepadanya. Wahdah satu-satunya, la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Ar-rabi', yang keempat. Ma narahu wa nasma'uhu. Iya. Apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Minas thawab li awliyaihil qa'imin bitauhidihi minan nasr. Adanya pahala. Ya. Adanya balasan terhadap para wali-wali Allah yang menegakkan at-tauhid. Yaitu apa? Balasan dari Allah berupa an-nasr, pertolongan, kemenangan. Bukti bahasanya Allah enggak main-main. Bahasanya Allah pasti akan menolong. Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Hak bagi kami, kata Allah, untuk menolong kaum mukminin. menangkan mereka. Para wali Allah yang menegakkan bendera tauhid ini mendapatkan kemenangan ya. Tidak Allah sia-siakan. Kita lihat bagaimana para aulia Allah, para sahabat yang dipimpin pasukan sahabat. Ini pasukan para wali ya kawan. Kalau kita sebut para wali, iya siapa para wali? Para sahabat. Abu Bakar As-Siddiq wali, apakah kan demikian? Umar Ibn Khattab siapa wali? Wali Allah. Nah, bagaimana Allah memberikan pertolongan kepada mereka? Di masa Rasul alaihi salatu wassalam dan sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemenangan demi kemenangan, Abu Bakar As-Siddiq, Umar Ibn Khattab. Bagaimana dua negara digdaya pada waktu itu runtuh. Dengan apa? Dengan kalimat La ilaha illallah. Dengan para panglima yang tidak takut kecuali kepada Allah Ta'ala. Para panglima yang pantang beribadah kecuali hanya kepada Allah Ta'ala. Yang bebas dari perbudakan sesama makhluk kepada apa? Perbudakan Al-Khaliq kepada makhluk. Nah, intansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Syarat dan balasannya, intansurullah, syaratnya kalau kamu membela agama Allah, membela tauhidullah, memperjuangkan dinullah Ta'ala, ini syaratnya. Intansurullah, kalau kamu membela agama Allah Ta'ala, yang surkum, maka pasti Allah yang menolongmu. Gimana kalau Allah menolong kita? Wa yuthabbit aqdamakum, dan pasti Allah kokohkan kaki-kaki kalian. Allah yang akan menolong kalian, Allah yang akan memenangkan kalian. Bagaimana kalau Allah yang menolong kita? Iyansurkumullahu fala ghaliba lakum. Apabila Allah yang sudah menolongmu, apabila Allah yang menolong kamu, fala ghaliba lakum, maka enggak ada kekalahan bagimu. Kita lihat ini bagaimana dari masa ke masa para aulia Allah, para junudut tauhid, al-qa'imuna bitauhid, dari masa ke masa terus mendapatkan pertolongan dan kemenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita mengerti ini, menyadari ini, ya, maka akan membuahkan tauhid, membuahkan la ilaha, semakin mengenalkan kita kepada la ilaha illallah. Semakin mengenalkan kita kepada la ilaha illallah. Nah. Demikian pula kita lihat bagaimana kita saksikan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, bagaimana beliau mendapatkan kemenangan ini? Ya, tentunya dengan perjuangan yang panjang, dengan dakwah wal jihad fi sabilillah. Nah, dengan bersabar beliau sampai akhirnya Allah pertemukan Muhammad bin Abdul Wahhab dengan Muhammad bin Saud. Nah, yang disambut dakwah ini dengan oleh Muhammad bin Saud. Ya, ketika beliau datang menyambut di perbatasan, menyambut Muhammad bin Abdul Wahhab, meminta penjelasan, apa dakwahmu? Jelaskan oleh beliau, dakwah tauhid yang tidak lain merupakan dakwatul anbiya war rusul. Nah, dakwah yang bukan ingin semata-mata meraih politik atau meraih kepemimpinan duniawi, tapi dakwah yang menegakkan kalimatullah ya di muka bumi, dakwah yang menegakkan kalimatut tauhid di muka bumi. Maka dikatakan oleh Muhammad bin Saud al-Amir, abshir, abshir bin nasri wa ta'yid. Ya, abshir, abshir itu kalimat bergembiralah, berita gembira. Nah, ya, bin nasr wa ta'id, dengan pertolongan dan dukungan dariku. Ya, dukung. Ya, kalau begitu saya mendukung dakwah. Saya siap mengawal dakwah. Kenapa? Dakwah tauhid yang merupakan dakwah para nabi dan para rasul, semata-mata memurnikan agama kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kepentingan apapun di balik dakwah itu. Langsung disambut pula ucapan ini oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Abshir bin nasri wat tamkin. Diingatkan, bergembiralah kamu dengan kemenangan dan kekuasaan, kekokohan di muka bumi. Dari siapa? Dari Allah Ta'ala. Bukan dari bukan dari manusia. Manusia sama-sama lemah, tapi dari Allah Ta'ala. Kenapa? Allah telah berjanji, intan surullah yang surkum. Kalau kamu menolong agama Allah, membela, mendukung, memperjuangkan agama Allah, maka Allah akan menolong kamu. Allah akan memberikan kekuasaan kepadamu. Maka apabila kita ingin pertolongan dari Allah, kemenangan dari Allah, maka kita bela agama Allah. Hal ini mengingatkan sebuah nasihat lembut. Ya, sebuah nasihat yang sangat lembut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Ibnu Abbas yang ketika itu masih berusia bocah, usia masih muda belia. Nasihat yang sangat lembut dan tulus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ghulam, ihfazillah yahfazka. Ihfazillah tajidhu tujah. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Kata-kata yang singkat namun luar biasa nilainya. Benar-benar penanaman pendidikan iman, tarbiyah imaniyah yang menggunjam di kalbu seorang ghulam, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ya ghulam, wahai anak muda, wahai anak remaja, ihfazillah, jagalah agama Allah ini. Jaga oleh agama Allah ini. Ya, dijaga, jangan sampai kamu langgar. Amalkan dengan benar. Bela agama Allah ini. Jaga. Ihfazka, niscaya Allah akan menjagamu. Kaif kalau Allah menjaga kita? Kekuatan apapun, sebesar apapun, kalau Allah menjaga kita, aman. Ini akan menyentuh kita. Kemudian beliau ulangi lagi, ihfazillah, jagalah Allah, tajidhu tujahak, niscaya kamu akan dapati Allah ada di hadapanmu. Siap membela kamu. Kemudian beliau memberikan aplikasi bagaimana bentuk penjagaan itu. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu mau minta, mintalah kepada Allah. Minta apa saja. Minta rezeki, minta barokah. Minta kemenangan, minta kepada Allah, jangan pada makhluk. Wa idza sa'anta, kalau kamu butuh pertolongan, minta pertolongan, fasta'in billah. Mintalah tolong kepada Allah. Jangan kepada selain Allah. Sebuah nasihat lembut dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, penuh kasih sayang. Ya. Sebuah bekal yang benar-benar membuat sahabat Ibnu Abbas memiliki jiwa yang besar. Karena apa? Kalbu yang sudah dibekali dengan iman. Nilai-nilai tauhid yang menghunjam kokoh di dalam kalbunya. Maka kata beliau, apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar dari berbagai kemenangan terhadap ahlu tauhid, al-qa'imin bitauhidillahi ta'ala, berupa an-nasr, pertolongan, wa ni'am al-ajilah, dan nikmat al-ajilah yang datang segera. Bukan nikmat al-ajilah, kalau al-ajilah nanti fil yaumil akhir, na'am, itu pasti. Namun ternyata bukan hanya itu. Namun an-ni'am, berbagai nikmat al-ajilah yang datang dengan cepat. Wa min uqubatihi li'a'da'ihil musyrikin bih. Dan sebaliknya, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat ya, dari berbagai macam hukuman terhadap para musuhnya dari kalangan kaum musyrikin, kekalahan demi kekalahan, kehancuran. Iya. Fa inna hadza da'in ila al-ilm bi annahu ta'ala wahdahu al-mustahiq lil ibadah kulliha. Maka ini semua benar-benar membuat, ya, mengantarkan kita kepada ilmu bahwa hanya Allah sajalah yang berhak atas ibadah semuanya. Selain Allah enggak pantas mendapatkan satu pun, sedikit pun ibadah. Naam. Hadirin ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Baru 4 hal yang kita sebutkan dari 8 hal yang bakal disebutkan oleh Syekh rahimahullah terkait dengan turuk untuk kita mencapai ilmu tentang apa? La ilaha illallah. Masih banyak, namun waktu sudah cukup panjang. Ya, maka insyaallah taala akan kita lanjutkan pada kesempatan yang berikutnya insyaallah taala. Sampai di sini, sebelum ditutup mungkin ada yang mau disampaikan? Baik, kita akhiri. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallah.